menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mencari dan juga terus tambahan ilmu, meningkatkan hidayah, meningkatkan keimanan, kemudian juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan juga lulus dari kehidupan dunia ini, kehidupan dunia yang fana ini. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan hadis yang kemarin ya, pada hari Sabtu kemarin. Dan nampaknya ada sedikit perubahan karena waktu tidak cukup, dalam artian pertemuannya itu satu pertemuan 45 menit. Sehingga di sini kita akan coba ya dengan sistem atau dengan cara langsung dari ana gitu ya. Langsung dari ana. Tinggal nanti ketika habis pembahasan ya, seperti biasa kalian menghafal hadis. Menghafal hadis. Baik. bab yang masih kita bahas pada kesempatan ini, yakni tentang bab taswidil akabir. Bab taswidil akabir. Kita sudah baca kemarin ya, secara terjemahannya bahwasanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Masuk. Yakni haddatsana Amr bin Mazruq qala haddatsana Syu'bah an Qatadata sami'tu mutarrifan an Hakim bin Qais bin Asim anna abahu awsa inda mautihi banihi. Dari ini, terutama dari yang sumber ininya ya, sumber pengkhabaran hadis atau asar ini adalah dari Hakim bin Qais bin Asim, bahwa bapaknya mewasiatkan ketika beliau akan meninggal, mewasiatkan kepada anak-anaknya, beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah. Ittaqullah ya, ini termasuk ketakwaan atau wasiat yang paling tinggi, paling utama, hatta ketika akan meninggal pun ya. Ketika akan berpisah dengan teman, ketika kita akan meninggalkan keluarga, atau di sini apalagi meninggalkan untuk selama-lamanya, dalam artian di dunia ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah taala, haqqa tuqatih. Wasawidu akbarahum, dan jadikanlah pemimpin orang yang lebih dewasa di antara kalian, yang lebih besar umurnya. Karena suatu kaum jika menjadikan orang yang lebih dewasa di antara mereka sebagai pemimpin, itu mereka menggantikan bapak mereka. Seandainya dan jika menjadikan pemimpin dari kalangan orang yang lebih kecil dari mereka, yakni orang yang lebih muda, itu memperingan pekerjaan mereka ya. Zalika fi akfahim ya, karena pada umur yang sebaya memperingan pekerjaan mereka lantaran umur-umur yang sebaya, fi akfahim. Dan wajib atas kalian untuk mencari harta dan menyediakannya, yakni menciptakannya, wastinaihi, mengajukannya, menyediakannya. Karena itu mengingatkan kepada lil karim, ini kedermawanan, dan cukup dari celaannya orang-orang yang mencela ya. Wa yustaghna bihi anil laim, dan tidak butuh, cukup ya, tidak butuh dari orang-orang yang mencela. Dan hati-hatilah kalian, jagalah diri-diri kalian dari perbuatan meminta-minta kepada orang lain. Karena perbuatan tersebut termasuk dari akhir usaha seseorang. Ya, perbuatan meminta-minta itu sudah akhir dari perbuatan atau usaha seseorang. Kemudian bapaknya menasihati kembali. Kalau aku nanti mati, fala tanuhu. Jangan kalian berbuat niyahah, menangis-nangis sambil merobek-robek baju dan sebagainya. Ini meratapi gitu, nanti ada pembahasannya. bentuk niyaha. Karena sesungguhnya Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diratapi ketika meninggal. Dan ketika aku nanti sudah meninggal, sudah mati, maka kuburkanlah, makamkanlah aku di suatu tempat yang Bakar, yakni Qabilah Bakar bin Wail tidak mengetahui di mana aku dikuburkan. Mengapa? Karena dulu ketika masa jahiliyah aku melalaikan mereka. Ini asar yang sudah kita baca di hari Sabtu yang lalu. Dan Hasan al-Isnad. Kelanjutannya setelah dibacakan oleh salah seorang dari kalian, poin berikutnya adalah wa wassahum bikasbil mal wastina'ihi. Ini Qais bin Asim mewasiatkan kepada mereka untuk mencari harta dan menyediakannya, menciptakannya. Walakin li ghoradin syarif. Tetapi dengan tujuan yang mulia. Idh qala lahum fa innahu manbahatun lil karim wa yustaghna bihi 'anil la'im. Wal khulasah anna man biyadihil malu qad kasabahu min wujuhil halali fa innahu yughnihi an ghairihi. Mencari harta, wajib atas kita untuk mencari harta dan juga menyediakannya, menciptakannya. Itu di mana bapaknya berkata, karena itu merupakan mengingatkan kepada kedermawanan dan mencegah atau mencukupi, tidak butuh dari orang-orang yang mencela, akan terprotek, akan tercegah dari situ. Intinya, ringkasnya bahwa orang yang di tangannya ada harta dan sungguh dia telah mengupayakannya dengan cara yang halal, ini mencukupi dari yang lainnya. Ini mencukupkan diri dari orang lain. Wa yashrafu fi qaumihi, dan mulia, menjadi terhormat. Wa yusinu minal mal mayaksubuhu ajran wa zikron. Dan perbuatan, dianggap perbuatan yang baik dalam masalah harta adalah dia mengupayakannya, ya. Ajron wa zikron, baik dalam keadaan yakni mencari pahala dan juga mengingatkan sebagai pengingat. Wala yahtaj ila al-la'im alladhi la yunfiq min al-mali syai'an la fi wajibin wala mustahabbin. Dan tidak butuh kepada orang yang mencela, di mana tidak menginfakkan, tidak memberikan dari hartanya sesuatu pun, tidak dalam masalah yang wajib ataupun yang sunnah. Wa hadharal Musi, yani Qais bin Asim min mas'alatin nas. Kemudian bapaknya juga menasihatkan untuk jangan meminta-minta dari orang lain. Memperingatkan yakni al-musi, yakni orang yang memberikan wasiat, jangan minta-minta kepada orang lain. Wabalagha fi zimmiha biqaulihi anha fa innaha min akhiri kasbir rajuli. Dan ditekankan yakni Qais bin Asim menekankan dalam zimmiha, yakni mencegahnya, yakni melindunginya. Dalam masalah apa namanya pencegahannya itu ucapannya fa innaha min akhiri kasbir rajul, karena perbuatan meminta-minta kepada orang lain termasuk usaha yang terakhir dari seseorang. Wal aslu ayyakuna kasbir rajuli amala yadihi wa ayyakuna mu'affifan muta'affifan amma fi aidin nas li anna sadaqati awsakhun nas fa khairun lil insan an yansarifa ilal amal hatta yastagni an su'alin nas a'tauhu au mana'uhu. Dan pada asalnya ya, hendaknya usaha seseorang itu dari buah tangan kerjanya, ini hasil buah kedua tangannya, hasil kerja kedua tangannya. Dan hendaknya pada asalnya mesti dia menjaga diri, muta'afif, yakni afaf, dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Yani tidak apa namanya mudah memudah-mudahkan untuk apa namanya minta diberi dan sebagainya. Li'anna shadaqat awsakhun nas. Ya, karena yang namanya sedekah itu adalah secara bahasa harfiahnya yakni ya, bukan artinya menunjukkan aib dalam artian seperti yang kita bayangkan. Li'anna shadaqat adalah pembersih, ya, pembersih dari harta manusia. Awsakh ini kan dari wasikh, yakni kotoran gitu ya. Artinya seseorang yang memiliki harta, di situ ada hak orang lain yang harus dibersihkan. Yang harus dibersihkan dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak, ya, sehingga jangan sampai tercampur hartanya itu dengan yang harus dibersihkan. Ya. Fa khairun lil insan, dan sebaik-baiknya bagi manusia untuk mengarahkan, menyalurkan kepada amal sampai dia cukup dari meminta kepada orang apakah diberi atau tidak diberi. Wa fil wasiyah at-tahdzir min raf'il aswati bil buka'i 'indal wafat. Nah, di sini ada sisi lain lagi pelajaran atau ibrah. Di dalam wasiat ada peringatan. Jadi sebagaimana yang dikatakan di atas, wa idza muttu fala tanuhu. Kalau aku mati, jangan kalian berniahah, yakni meratap. Peringatan dari mengangkat suara, ya, dengan menjerit atau dengan histeris, dengan menangis, ya, menangis yang lepas kontrol gitu. Indal wafat, ketika ada orang yang dicintai yang meninggal. Faqad qala Qais hadza li abnaihi. Idza muttu fala tanuhu. Fa'innahu lam yunah ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dia katakan kepada anaknya, kalau aku nanti mati, jangan kalian ratapi. Ya, dan karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal tidak diratapi. Qultu, aku berkata, siapa di sini? Ini Asy-Syaikh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Walladhi yajuz minal buka inda musibatil maut ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Dan yang dibolehkan ketika menangis, ya, di saat musibah kematian, apakah kematian orang tua atau orang yang dia cintai, sebagaimana yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, al ainu tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdillahu tabaraka wa ta'ala. Fallahu la yu'akhidhu bidam'il aini wala bihuznil qalbi. Walakin yu'akhidhu bihadha wa akhadha bilisani nafsihi. Ya. Ini dua hadis ya. Potongan pertama atau hadis yang pertama. Al-ainu tadma. Mata ini menangis, mencucurkan air mata. Dan hati sedih, tetapi kita tidak mengatakan kecuali yang Allah ridhoi. Allah tabaraka wa ta'ala ridhoi. Ini ketika apa? Ketika kematian siapa? Putranya, ya. Putranya beliau ketika meninggal masih dalam keadaan balita. Itu Rasulullah menangis, ya. Kemudian ditegur oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa ini?" Yani air mata gitu ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, kalau menangis boleh. Al-ainu tadma wal qalbu yahzan. Mata menangis, hati sedih, tetapi kita tidak mengatakan kecuali yang Allah tabaraka wa taala ridhoi. Artinya jangan sampai keluar kata-kata tidak ridho, tidak kenapa anak saya yang diambil bukan yang lain misalkan, atau kenapa begini kan masih kecil dan sebagainya. Atau artinya ucapan-ucapan yang akhirnya su'uzon kepada Allah SWT. Atau tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah namanya dilarang. Tetapi kalau menangis, sedih, ya, kemudian juga hati sedih, dan tidak keluar kecuali yang Allah ridai, apa diantaranya? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Artinya sebatas itu. Sebatas itu, jangan sampai terlarut sampai berhari-hari, berminggu-minggu tidak makan, tidak minum, tidak aktivitas, ngelamun. Nah, ini sudah namanya juga walaupun enggak niyahah, enggak meratap, enggak menangis-nangis kemudian merobek-robek, memukul-mukul pipi dan sebagainya, ya sama saja kalau gitu. Fallahu la yu'akhidhu bidami'il 'ain. Allah Ta'ala tidak mengazab, ya, menyiksa dengan air mata itu, dengan aliran air mata, dengan mata yang menangis, dan juga tidak mengazab dengan hati yang sedih, kesedihan hati, tetapi Allah mengazab, Allah menyiksa dengan ini, ya, ini ketika apa? Akhadha bilisani nafsihi, ketika seseorang itu mulai sudah melampaui, sudah mulai ucapan-ucapan yang munkar, ucapan-ucapan yang menentang takdir, tidak terima, su'uzon, dan juga hal-hal yang merupakan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa dzalika bi rafis sauti wa ti'dadil mahasin wal mufakharati kullu hadza min amril jahiliyah. Amma min man dama'at aynahu ala qaribihi aw sahibihi aw al-'alimi walau lam yakun qariban fin nasab wa hazina 'alayhi fa hadza kama sammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan. Ya. Di antaranya adalah yang namanya niyahah itu mengangkat suara keras-keras, wa ti'dadil mahasin. Di antaranya contohnya menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, menyebut-nyebut kebaikannya. Fulan ini begini, begini, orang baik dan sebagainya. Kemudian tapi intonasinya atau muatannya itu muatan protes gitu. Muatan-muatan dari ucapan-ucapan itu menunjukkan tidak terima. Ini orang baik, ini orang begini, orang soleh, orang apa, dan seterusnya disebutkan kebaikan-kebaikannya. Wal mufakharah, dan membanggakan diri. Membanggakan diri dalam artian apa ya? Ya, sepertinya membela, sepertinya dia di pihaknya dan juga mengagungkannya, tetapi muatannya itu adalah niyahah. Semuanya ini termasuk perkara kejahiliahan. Ya, ini bukan dari Islam sama sekali, dan juga ini tidak di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebatas menangis, hati sedih dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu boleh. Ya, silakan. Ya. Adapun orang yang mengalir kedua air matanya, ya, keluar kedua matanya mengalirkan air, yakni menangis atas saudaranya atau sahabatnya atau orang yang alim, seorang ulama, walaupun bukan keluarga dekatnya dari satu sisi nasab, ya, artinya orang lain, ya, artinya ulama yang masya Allah jasanya itu banyak sekali, dan dia sedih karena atas meninggalnya ulama tersebut, maka ini sebagaimana yang dinamakan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai kasih sayang, rahmah. Yani kecintaan kepada kerabatnya atau sahabatnya, sahabat dekatnya, ya, suka dan duka bersama di dalam al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, menangis dan sebagainya dia lebih dahulu, maka dia doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Ada diambil hikmahnya supaya kita jangan sampai berbeda dengan teman kita itu. Teman kita yang alhamdulillah meninggal di atas pemahaman salafun saleh dan di akhir hidupnya dia tutup dengan amalan yang saleh, ini kan insyaallah husnul khatimah. Ini adalah akhir yang baik. Nah, belum tentu kita seperti beliau, seperti teman kita yang mendahului. Teman-teman kita banyak yang sudah berlalu dan kita pun akan menyusul. Oleh karena itu kita terus meminta sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yarham la yurham. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sebagaimana yang dinukil dari hadis, sebagai kasih sayang, ungkapan apa namanya, wujud kasih sayang kita kepada orang lain itu, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Ya. Ar-Rahimuna, orang-orang yang menyayangi, disayangi oleh Ar-Rahman. Ini Allah subhanahu wa ta'ala ila akhiril wasaya. Sampai wasiat yang terakhir, wasoha sahibul asar. Yang diwasiatkan kepada pemilik hasil apa asar ini, yang sumbernya yakni dari Hakim bin Qais bin Asim, dari seorang yang bernama Hakim bin Qais bin Asim, bahwa bapaknya anna abahu auso inda mautihi, bahwa bapaknya mewasiatkan kepada anak-anaknya ketika akan meninggal, Abu Hakim, yakni bapaknya Hakim, yakni siapa? Qais bin Asim. Ini alhamdulillah kita sudah baca syarahnya, dan juga kalau kita ingat dari bab atau tentang masalah memuliakan orang yang dewasa itu dimulai dari hadis yang ke-350, yakni bab Fadlul Kabir, bab keutamanya orang-orang yang dewasa. Ini awal dari pembahasan tentang sikap seseorang kepada orang yang lebih tua umurnya. Terutama lagi kalau dia ilmunya lebih banyak atau ilmunya banyak juga. Ini tentunya lebih ideal ya. Tapi secara keumuman ya itu diutamakan, apakah dia kakak kita, apakah dia orang tua kita atau ke atas, dan orang-orang yang lebih tua di kalangan kita sendiri. Hadis berikutnya adalah bab yu'tas samarata asgaru man hadara minal wildan. Di sini hadisnya pendek. Bab tentang memberi buah-buahan kepada orang yang lebih muda. Ya, lebih kecil. Man hadara, yang hadir ketika itu dari kalangan anak-anak. Ini bab diberikannya buah-buahan. Ya, ini sebagai gambaran ya. Diberi buah-buahan kepada anak-anak yang lebih kecil yang hadir ketika itu dari anak-anak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam Bukhari rahimahullahu berkata telah menceritakan kepada kami Musa berkata menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Suhail bin Abi Salih dari bapaknya. Berarti siapa? Abi Salih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahwi qala." Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberi az-zahwi, apa makna az-zahwi? Ada yang tahu? Yani tumbuhan yang bagus. Beliau berkata, "Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakatin. Tsumma nawalahu asghara man yalihi minal wildan." Ketika Rasulullah jika diberi tumbuhan yang bagus, beliau berkata, berdoa, "Ya Allah, berilah barokah kepada kami, pada kota kami, pada mud kami." Ini apa mud itu? Ya, kurang lebih seliteran ya, kurang lebih seperti itu. Atau sok kami, ini seukuran tangan gitu. Sok, satu sok. Barokatan ma'a barokah. Ya, barokah yang terus menerus. Barokah yang bersama keberkahan lagi. Kemudian beliau beri dari tumbuhan yang bagus itu, ya ini diantaranya ada buahnya, kepada orang yang lebih kecil, anak-anak di situ, di samping beliau dari anak-anak. Ya. Nah ini kasih anak-anak kecil dulu ya. Kalau misalkan ada hadiah dan sebagainya, ada anak-anak kecil, ya itu subhanallah ada hikmahnya. ya. Anak-anak kecil itu senang kalau diberi kan. Kasih apa ya, artinya jangan lihat dari nilainya, nilai mungkin tidak seberapa, tapi bagi mereka itu suatu perhatian yang besar dari orang dewasa, kasih sayang. Mungkin satu-satu ya, kasih mangga satu-satu misalnya gitu ya, atau kasih kurma satu-satu, itu udah sana bubar. Nah itu kan menunjukkan apa namanya, perhatian dan juga kasih sayang dari orang dewasa kepada anak yang lebih muda. Ini contoh dari Rasulullah, demikian. Jangan pelit ya, jangan dibiarkan mereka melongo ya, terpana dan gigit jari. Ini namanya penyiksaan ya, jangan seperti itu. Artinya suatu saat nanti antum tinggal di suatu tempat yang di situ ya ini kumpul dan sebagainya, kemudian apa namanya, kalian panen dan sebagainya, dan anak kecil beri mereka itu. Kalau datang lagi gimana ya, kasih lagi temennya satu kompi. Suni'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau suni'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza min sunnah. Yani perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tadi itu termasuk sunnah. Sunnah beliau. Ya. Idza jaa atin min al-bustan aw al-mazra'ah ya bi awwali thamar min ayyi naw'in kana. Jika datang seseorang dari kebun atau dari sawah, mazra'ah, dari ladang, bi awwali tsamar, dengan membawa buah-buahan, min ayna'in kana ya, apapun bentuknya ya, buah itu, karena buah itu banyak sekali buah-buahan, sawa'un minal habubi aw minas samari, sama saja apakah berbentuk habub yakni biji-bijian atau buah-buahan, fa innal 'alima yad'u bil barakah. Ya tamisuha minallahi azza wa jalla alladhi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Maka seorang yang alim ya, alim di sini ya tidak mesti dia harus syekh gitu ya. Di antara kalian kalau melakukan seperti itu berarti dia alim. Maka seorang yang faham, seorang yang alim, seorang yang mengerti, seorang yang mempelajari sunnah ya, ketika diberi hadiah itu doakan ya, yad'u bil barakah, Allahumma, seperti tadi, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berikanlah barakah kepada kota kami. Loh, kok kaitannya apa orang buah kok dikasihkan kota? Ini subhanallah ya, pandangan yang tajam ya. Kalau kota diberikan barakah semacam itu, masya Allah, akhirnya apa, kenyamanan, kebahagiaan dan juga apa namanya, kesenangan, barokah itu merata, tidak hanya di tempatnya saja tapi ya, tapi meluas. Ya Allah berilah barokah kepada kota kami ya, sekota, bayangkan kalau misalkan seperti itu semua masyarakat apa namanya gembira. Wa muddina, dan juga ya, artinya ketika disebutkan kota langsung wa muddina, dan juga dalam mud kami ya, yakni satu literan, wasaina, dan satu takaran ya. Ya silakan, misalkan dikasih sekilo, dikasih setengah kilo, dikasih sebaskom, dikasih se apa misalnya, ini kan namanya pemberian ya, mau dikasih mungkin seplastik, sekresek dan sebagainya, takaran berbeda-beda di tiap tempat, keberkahan yang diharapkan, barokatan ma'a barokatin ya gitu ya. Jadi didoakan dengan barokah. Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina. Setiap apa yang diberi itu berikanlah barokah. Yang diminta keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan hikmah kepada apa yang Allah juga kehendaki. Tsumma maji'a bihi minas samarah yu'tis saghira minal wildanil hadirin. Kemudian kalau kebetulan di situ ada anak-anak ya, ketika apa-apa yang didatangkan dari buah-buahan itu, dari biji-bijian ya, yang mungkin singkong ya, kalau di sekarang ubi, atau mungkin hatta kersem ya, seperti itu, tahu kersem? Nah, itu kasih kepada anak-anak yang kecil dari kalangan anak-anak yang kebetulan hadir di situ. Wa hadhihi min athari rahmatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa minhum sigarusin. Dan ini termasuk dari apa namanya peninggalan-peninggalan kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan, ya, bentuk-bentuk, ya, asar perbuatan dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antaranya yang masih muda umurnya, anak-anak kecil itu senang, ya, diberi. Jangan pelit, jangan dibawa semua. Bawa taruh di rumah, yang lainnya sampai Ami minta si Mi, enggak dikasih, cuek aja. Gitu ya. Enggak boleh, kamu masih kecil, sana main-main. Nah, ini namanya tidak rahmah namanya. Walana fihi al-uswah al-hasanah. Dan ini bagi kita contoh yang baik, ya. Contoh yang baik. Faman ji'a ilaihi bi samaratin tu'kalu fa innahu yad'u bil barakah da'watan nafi'atan yurja qabuluha. Barang siapa yang diberi kepadanya buah-buahan yang bisa dimakan, ya, yang bisa dimakan, kecuali kalau pahit, ya, mungkin anak-anak juga enggak mau. Kasih temu ireng, mau enggak sini? Oh, enggak mau. Maka doakan dengan barokah, dengan dakwah yang nafi'ah, yaitu doa yang bermanfaat, diharapkan diterima oleh Allah SWT. Wa ijabata sahibiha linafsihi wa lighairihi minal muslimina wal muslimat, dan dikabulkan, ya, orang yang memberinya untuk dirinya dan untuk orang yang lain dari kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat. Wa qala, sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Ghafir ayat ke-60, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berkata Rabb kalian, udu'uni, yani berdo'alah kepadaku. Di antaranya doa adalah tadi, Allahumma barik lana fi madinatina. Minimalnya apa? Jaza, jazakallahu khairan khairal jaza, ya. Jangan diem aja, tapi minimal itu jazakallahu ya akhi, ya. Semoga bertambah rezekinya, bertambah subur buah-buahnya, ya. Kan kalau misalkan buah-buahannya melimpah, toh juga walaupun dia nggak punya pohonnya, ya, kena juga, kan gitu ya. Walaupun dia tidak punya apa yang ditanam orang lain, tapi akan kapan-kapan kebagi juga, ya, walaupun sedikit-sedikit, ya. Kalau kata orang Cirebon, ya, sedikit ewang gitu namanya, yani sedikit nggak apa-apa, yang penting semuanya dapat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian, yakni berdoalah kepadaku, ya, berdoalah, niscaya akan aku kabulkan kepada kalian. Demikian ikhwan fillah azakumullah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang dibaca dari keterangan para ulama di sini bisa difahami dengan baik. Dan berarti tugasnya ada dua yang dihafal, yakni bab tentang taswidul akabir dan bab yu'tas samarata asghara man hadara minal wildan. Ya. Begitu. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah naktafi bihadzal qadr. Wa sanuwasil insyaallah fil liqa'il ati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.